Ya alhamdulillah. Sehingga termasuk pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala berikan as-sihah wal afiyah, al-hidayah wa taufiq untuk kita pergunakan di dalam ketaatan, linazdada imana, untuk kita menambah iman. Lianna al-iman yazid wa yankus, yazid bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya iman dengan ketaatan, sementara berkurangnya iman disebabkan kemaksiatan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita diantaranya salat berjamaahnya kita, kemudian majlisnya kita dalam rangka menunaikan kewajiban talabul ilm, menjadi sebab Allah Ta'ala menambah kekuatan iman bagi kita, sehingga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kama sabada fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang beriman yang lemah. Kuat iman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang beriman namun dhaif, kelemahan yang ada padanya. Kuatul iman, kuatnya iman, ikhwan fiddin azani Allah, maka akan menjadikan sebab seseorang dimudahkan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ta'ah kepada Allah, takwa, menempuh petunjuk dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bila hakikah ya ni'mah al ni'mah, maka ini tentunya hakikatnya adalah nikmat di atas nikmat. Naam. Nikmat di atas nikmat. Sebagaimana ikhwan fi dzani Allah wa iyyakum, ketika kemaksiatan menyeret kepada kemaksiatan yang berikutnya, maka bil haqiqah yal bala 'alal bala. Musibah 'alal musibah. Petaka di atas petaka, musibah di atas musibah. Dan itu adalah bagian dari hukuman kemaksiatan. Naam. Maka siapa yang dirinya menginginkan nikmat di atas nikmat, menginginkan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya bersemangat untuk senantiasa menambah iman, memperkokoh iman, wala syak, dan tidak ragu lagi. Naam. Menuntut ilmu, bermajlis ilm adalah perkara yang termasuk terbesar mendongkrak keimanan seseorang, menambah kuatnya iman seseorang. Sehingga ketika seorang bermajlis ilm, menuntut ilm, bertambah lagi nikmat bagi dia. Nikmat di atas nikmat lagi. Paling tidak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Ta'ala turunkan ketentraman, ketenangan, barokah, rahmat. Naam, malaikat pun mintakan ampunan bagi dia, untuknya. Bahkan Allah Ta'ala sebut namanya di sisi para malaikat. Fahada fadlun azim, keutamaan yang besar, sudah semestinya untuk kita berlomba-lomba menggapainya, mendapatkannya. Tentunya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui atau tahu namun dia penuh kemalasan, lagi rapuh semangatnya. Naam, bahkan bisa jadi lemah imannya sehingga tidak kuat untuk membawa dia cinta kepada ilmu, bermajlis ilmu untuk meningkatkan keimanannya, yang dengan itu menjadi sebab kemudahan untuk dia berlaku taat kepada Allah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang berusaha menempuh petunjuk, maka akan diberikan tambahan baginya petunjuk. Naam. Dan Allah Ta'ala berikan kepadanya ketakwaan, kemudahan untuk senantiasa bertakwa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih. Masih membaca penjelasan Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167, tentang keadaan Al-Asba Al-Askiya, pengikut-pengikut celaka, yang celaka, yang merugi. Nah, di mana ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum? Kalau kemarin sudah kita ketahui pembahasan, yang mengikuti juga celaka disebabkan dia mengikuti orang-orang yang memang celaka. Pengikut maupun yang diikuti sama-sama sesat. Naam. Kemudian ini tipe yang berikutnya adalah orang yang mengikuti namun dia celaka, sekalipun dia menyangka, mengaku-ngaku mengikutin orang yang lurus dari ahlul haq, namun dia bukanlah pengikut setia, justru menyelisihi jalan orang yang dia ikuti. Wa hadza katsir, dan jenis ini banyak. Banyak ikhwani fidazani Allah wa iyyakum. Betapa banyak orang mengaku menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kenyataannya jalan yang dia tempuh ghair tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang dia tempuh bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang menyandarkan diri, menisbahkan diri kepada salafus saleh. Naam, dakwahnya mengaku salafiyah. Naam, dirinya mengaku sebagai salafi. Namun jalan yang dia tempuh, manhaj yang dia pegangi, bukanlah manhaj salafus saleh. Bukan jalannya salafus saleh. Maka yang demikian adalah sekedar iddia, ngaku-ngaku. Nah, pada kenyataan nanti akhirnya dia termasuk golongan al-asba al-askiya, pengikut-pengikut yang celaka. Kenapa? Orang yang diikuti barok, berlepas diri dari mereka. Karena memang beda jalannya. Nah, ini yang sudah kita ketahui dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan masih di halaman 23. 23. Eh 23 lagi. 33. 6. Beliau menjelaskan lafaz ayat dari akhir ayat 166 ketika Allah Ta'ala berfirman ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika Baro berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Nah, dan mereka orang-orang yang mengikuti ini melihat adanya azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus terhadap mereka al-asbab, adanya hubungan-hubungan, penghubung-penghubung antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi persahabatan, pertemanan di kala itu. Kata beliau, ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, fayanqati'u yaumal qiyamati kullu sababin wa wuslatin wa wasilatin wa muaddatin wa mualatin kanat li ghairillah. Naam, maka terputuslah di hari kiamat kelak semua sebab, hubungan, wasilah, loyalitas, kewalian, nah, hubungan satu dengan yang lainnya, baik sebagai senior ataupun junior, pemimpin ataupun pengikut, atasan ataupun bawahan, nah, semua bentuk loyalitas, bentuk kewalian saat itu terputus. Kanat li ghairillah, yang itu semua kalau dibangun bukan karena Allah. Dibangunnya adalah untuk selain Allah. Naam. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan dalam ayatnya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, surah Zuhruf ayat 67 yang sudah lewat bagi kita, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Naam. Pertemanan, persahabatan, hubungan loyal, saling membantu, saling menolong, saling senasib sepenanggungan. Nah, di hari tersebut sebagian orang terhadap yang lain adu, menjadi bermusuhan. Pertemanan, persahabatan, loyalitas yang dulu dibangun di dunia itu menjadi permusuhan. Barok, berlepas diri. Illal muttaqin, kecuali hubungannya orang-orang yang bertakwa satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau orang yang bertakwa, mereka bangun hubungannya, kerjasamanya, loyalitasnya di atas ketakwaan, takwa kepada Allah. Loyalitasnya ahubbu fillah, rasa cintanya karena Allah. Walbugdu lillah, walbugdu fillah, rasa benci pun juga karena Allah. Naam. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihima ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Sehingga cinta-cinta yang ada dia bangun karena Allah dan karena Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena mengikuti sunnahnya, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, ini hubungannya orang-orang yang bertakwa. Selain itu, takut ta'ats bihimul asbab. Terputus sudah. Sebab-sebab adanya hubungan, relasi, kerjasama, loyalitas. Sekalipun dulu sumpah setia. Janji setia. Naam. Sehidup semati. Tidak berlaku. Paling sehidup aja. Waktu hidup di dunia. Setelah mati. Terputus. Kecuali yang membangun hubungannya. Persahabatannya. Pertemanannya. Loyalitasnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tetap. Bermanfaat hingga yaumul kiamah. Ini maksudnya. Maka tak heran kalau orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut tadi ternyata di yaumul kiamah orang yang diikuti barok, berlepas diri. Nah. Wala yabqa illa sabab al-wasl bainal abdi wa baina rabbih. Perhatikan, maka tidak lagi tersisa kelak di yaumul kiamah kecuali sebab yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Itu hubungan sebab keimanan, hubungan sebab ketakwaan. Makanya di awal pembahasannya mukaddimahnya sudah jelas. Hubungan itu harus dibangun di atas al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah itu. Masalahnya, mana yang termasuk kategori al-bir dan at-taqwa, dan mana yang masuk kategorinya itu al-ismu wal udwan, gak tahu. Itu jadi masalah besar ini. Sudah awal kali sudah bermasalahnya di situ. Apa? Gak punya ilmu. Sehingga gak bisa membedakan mana orang yang harus aku cintai dan mana orang yang harus aku benci. Mana orang yang aku harus dekati dan mana orang yang harus aku jauhi. Mana pihak-pihak yang aku mesti membentuk, menjalin relasi, hubungan, kerjasama, tolong-menolong, bahu-membahu. Dan mana pihak yang harus aku tiadakan relasi, hubungan, kerjasama. Enggak tahu ilmunya, ini yang repot. Enggak tahu ilmu al-wala wal-ba-barok. Enggak tahu ilmu konsekuensi iman yang benar. Karena ini min mulazamatil iman, termasuk kemestian iman. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Naam. Nanti akan kita baca dalil-dalil tentang hal tersebut. Kita lanjutkan dulu. Kata beliau, tidak ada yang tersisa kelak di yaumul kiamah kecuali sebab hubungan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, begitu juga misalnya suami istri. Kalau hubungan suami dan istrinya, satu pihak sebagai suami, pihak yang lain istri, dibangun di atas al-birri dan takwa, nikmat. Ini nanti hubungan berlanjut, bermanfaat sampai yaumul kiamah. Tapi kalau tidak, putus sudah. malah berbahaya kelak di yaumul kiamah. Nah, sekalipun rumah tangganya berusaha ditegakkan di atas kemesraan, kebahagiaan, kesenangan di antara keduanya, namun pasti berakhir, yakni adun, permusuhan nanti. Sekali lagi, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Maka kata beliau selanjutnya, wa wahadduhu minal hijrati ilaihi wa ila rasulih. Dan inilah bagian dia dari hijrah kepada Allah dan hijrah kepada rasulnya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Termasuk bagian seseorang hijrah menuju Allah, hijrah menuju Rasul, pastilah dia naam membangun hubungannya juga karena ini bagian dari hijrah menuju Allah. Dia harus mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Dia juga mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasul dan yang mencintai Allah dan Rasul. Sebagaimana dia harus benci kepada orang yang dibenci oleh Allah, kepada orang yang dibenci oleh Rasul, kepada orang yang membenci Allah dan Rasul. Ini menjadi kemestian. Naam. Taib. Ini bagian dari hijrah menuju Allah dan hijrah kepada Rasul. Makanya ini kan pembahasannya ini, poinnya itu hijrah menuju Allah dan hijrah menuju Rasul. Zadul muhajir ila Rabbi. Naam. Wa tajrid ibadatihi wahdah. Dan ini termasuk bagian dari dia mengesakan peribadahannya kepada Allah semata. Walawazimiha, dan yang menjadi kemestian, keharusan, naam, kelaziman dari beribadah kepada Allah, minal hubbi wal bughdi, berupa rasa benci, rasa cinta dan rasa benci. Tentu orang yang bertauhid, mengesakan Allah, beriman kepada Allah, dia cinta karena Allah, benci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. 6. Dihasankan pula oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, naam, au man sarrahu ayyajida ta'mal iman, fal yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah azza wa jalla. Siapa yang dia senang, atau dalam riwayat yang lain, siapa yang menggembirakan dia untuk dia bisa mendapati lezatnya keimanan, maka hendaknya dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah, ini ikhwan. Siapa yang senang dirinya untuk mendapati lezatnya keimanan, makanya hendaknya dia mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sehingga orang yang demikian memiliki kekhususan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, ketika semua makhluk dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ehwan fina zani Allah wa iyyakum, kepanasan dan rasa berat yang luar biasa yang belum pernah mendapati rasa berat melebihi di saat itu. sehingga seseorang diantaranya sangat-sangat butuh adanya naungan dari terik panasnya matahari yang didekatkan satu enam. Kedekatan yang menjadi siksaan. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka dikala itu ada di antara golongan dari hamba-hamba Allah yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, 7 golongan yang dinaungi, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang menjalin hubungan saling senang, saling cinta karena Allah. Berpisah pun karena Allah, kalau berkumpul pun juga karena Allah. Naam. Hubungannya dibangun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah azani Allah, kelak di yaumul kiamah Allah mencari nih orang yang punya keistimewaan ini. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Begitu juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah di yaumul qiyamah berfirman, "Ainal mutahabbuna bi jalali." Dalam riwayat yang lain, "Aina al mutahabbuna fiyya." Mana orang-orang yang dahulu menjalin kasih sayang, cinta di antara mereka dikarenakan kemuliaanku, dikarenakan aku. Naam. Al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Pada hari ini, naam, aku akan naungi mereka di naunganku, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa, sampai dicari oleh Allah, ditanyakan oleh Allah, "Ainal mutahabbuna fiyya?" Mana orang-orang yang dahulunya membangun cintanya karena Allah, karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ihwan fi din azani Allah wa iyyakum. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah bahkan adalah awsaq umrul iman, tali keimanan yang paling kokoh, yang dengannya menjadi sebab seseorang akan mendapati lezatnya keimanan. Nah, manfaatnya dunia sampai akhirat. Berbeda dengan yang tidak membangun hubungan kasih sayangnya, cinta satu dengan yang lainnya karena Allah, maka justru bermusuhan kelak di yaumul kiamah. Takut ta'ats bihimul asbab, terputus hubungan di antara mereka. Kata Imam Qayyim selanjutnya, wali walawazimiha minal khubbi wal bughdi, kemestian, kelaziman dari beribadah semata karena Allah, beriman kepada Allah berupa cinta dan benci karena Allah, wal ata wal man'i, memberi juga karena Allah, tidak memberi, menahan diri untuk tidak memberi juga karena Allah. Datang sama-sama peminta-minta, satunya dikasih, satunya tidak. Ditanya, kenapa kamu ketika datang yang pertama kamu kasih? Ya, dia minta-minta, kita kasih. Naam. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kamu hardi. Kalau enggak kamu bisa kasih, kamu lemah lembut kepadanya. Terus yang kedua, kenapa enggak kamu kasih? Dia datang minta-minta sebelumnya dengan nyanyian. Membawa gitar nyanyi. Nah, oh begitu. Nah, pengamen ternyata. Minta-minta, tapi dengan kemaksiatan. Enggak saya kasih. Berarti kamu pilih kasih. Iyalah, harus pilih-pilih untuk ngasihnya. Nah, ada orang yang dikasih karena Allah. Enggak dikasih juga karena Allah. Ini hanifina azani Allah wa iyyakum. Wal muwalati wal muadah, berloyalitas juga karena Allah. Wal muadah, bermusuhan karena Allah. Mana yang kamu harus loyal? Kamu bangun karena Allah. Mana yang mesti kamu musuhi, kamu hindari, kamu jauhi? Karena Allah. Wa taqribi wal ib'ad, yang didekatkan dan yang dijauhkan. Siapa saja yang engkau dekati? Nah, siapa saja yang engkau jauhi? Karena Allah. Ini termasuk lawazim tajridi ibadatillah, kemestian seseorang mengesakan peribadahan kepada Allah. Bagian dari keimanan. Naam. Kemudian kata beliau, wa tajridi mutaba'ati rasulihi. Yang kedua adalah mengesakan dalam bermutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mengikut hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Loh, kamu nyatanya ngikut ustaz, ngikut kiai. Ya, karena ustaz ngajaknya ngikuti Rasulullah, karena kiai itu ngajaknya ngikut kepada Rasulullah, aku ikutin. Jadi ngikutin ustaz atau kiai karena bagian dari mengikuti Rasulullah. Nah, tapi kalau ustaz atau kiai atau siapalah yang punya sebutan-sebutan di kalangan manusia sebagai orang yang dimuliakan, dihormati, dikedepankan. Nah, kalau ngajaknya mukhalafatur rasul, menyelisihi rasul, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Ini sudah lewat pembahasannya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu ada qaidnya, ada batasannya, tidak mutlak. Kan begitu. Naam. Tajridu mutaba'i rasuli, mengesakan sikap mengikuti kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa tarki aqwali ghairihi liqaulihi, dan meninggalkan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran selain Rasul menuju pendapatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, menuju sabda Rasul, petunjuknya Rasul. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Mayuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Nah, ini ayat-ayat sudah lewat bagi kita. Wa tarki kulli ma khalafa ma ja'a bihi, meninggalkan semua perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul alaihi salatu wassalam. Siapapun yang menawari, yang mengajak, yang membawa, kalau itu menyelisih Rasul, no. Tidak. La. Tidak. Nah, mau dijanjiin apa saja, berupa jabatan, kedudukan, kekayaan. La. Tinggalkan. Nah, semua perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Wal i'radi anhu, berpaling dari semua yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, wa adamul i'tidadi bihi, bahkan tidak perlu dianggap itu. Semua perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, jangan kamu kasih tempat. Tempatnya adalah tahta kudam. Nah, di bawah kaki sudah. Enggak usah dimuliakan. La karamah. Tidak ada kemuliaan. Kullu ma khalafa Rasul alaihi salatu wassalam. Semua yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, nah, tidak ada sisi kemuliaannya. Nah, wa tajridu mutaba'atihi tajridan mahdhon bari'an min sawa'ibil iltifat ila ghairi. Mengesakan mutaba'ah, memurnikan mutaba'ah kepada Rasul ini benar-benar murni, terlepas dari semua borok, kejelekan-kejelekan yang mengarah kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadlan anisyarikati bainahu wa baina ghairihi, terlebih lagi menyamakan antara Rasul dengan selain Rasul. Lah, beda. Naam. Rasul itulah yang berhadi ikuti selain Rasul. Ditimbang dulu. Kok disamakan gimana? Loh, Rasul kan manusia juga. Kita kan juga manusia juga. Rasul itu kan hidupnya zaman dahulu, budayanya dahulu. Orang sekarang itu kan beda. Nah. Lah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jelas, tegas keimanan kita menuntut Rasul adalah orang yang paling kita cintai, yang berhak kita ikuti. Naam. Sehingga tidak ada fanatik kepada figur siapapun kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan itu bukan taklid, itu ittiba. Kalau taklid itu kepada selain Rasul yang tidak didasari dalil. Nah, ini bab ittiba. Naam. Fadlan an taqdimi qawli ghairi ali, terlebih lagi mendahulukan pendapat orang lain dari pendapat Rasul alaihi salatu wasalam. Lah, tidak sama sekali. Nah, karena Allah taala memerintahkan kita adab sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Naam. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Nah, hubungan-hubungan yang membawa untuk selain ini, yang tidak dibangun karena Allah, bukan bagian dari hijrah menuju Allah dan kepada Rasul, itu hubungan-hubungan yang nanti terputus, barok, lepas, bahkan adu, menjadi bermusuhan. Nah, nikmatnya orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di dunia muamalahnya, interaksinya, hubungannya alal birri wa taqwa. Seindah-indah hubungan, senikmat-nikmat relasi, interaksi. Naam. Dan di akhirat hubungan itu bermanfaat, mendatangkan keindahan yang lebih, kenikmatan yang lebih. Sementara selain orang-orang yang bertakwa, al-akhilla yauma idin, hubungan persahabatan persaudaraan, pertemanan di hari itu, ba'duhum li ba'din nadu, sebagian mereka terhadap yang lain akhirnya bermusuhan. Ini wataqatta'at bihimul asbab, terputuslah sebab-sebab hubungan. Maksudnya hubungan yang tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Hubungan li ghairillah. Ini maksudnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Taib, kita tambah. Lagi asik. Fahada sabab walladhi la yanqati'u bisahibih. Inilah sebab hubungan yang tidak akan terputus bagi pemiliknya. Hubungan yang itu nam sebabnya adalah bagian dari hijrah menuju Allah dan hijrah kepada Rasul. Tajridu al-ibadati lillah azza wa jal wa tajridu al-ittiba ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Nah, hubungan yang demikian ini yang tidak akan terputus bagi pemiliknya. Wa hadhihi an-nisbatul lati bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan inilah penisbahan yang ada antara seorang hamba dengan dengan Rabb-nya. Taib, sebab yang demikian inilah penisbatan adanya hubungan yang terhubung terus menjadi hubungan bagi seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa ya nisbatul ubudiyatil mahdhah, yaitu penisbatan peribadahan murni semata. Wa ya ahiyatuhu allati yahulu ma yahul summa ilaiha marji'uh, dan itulah porosnya yang bisa saja pergi, naam, berpindah hubungan-hubungan yang ada itu, namun summa ilaiha marji'uh, namun kepada ubudiyah, kepada Allah lah kembalinya. Maksudnya begini, hubungan yang itu menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ini porosnya. Kalaulah dia ada hubungan dengan teman, dengan anak, dengan istri, dengan pimpinannya, dengan seniornya, taib, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi madarnya, porosnya itu semua dibawa bagian dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya. Naam, itu marja'nya. Kemudian beliau membawakan bait syair ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ucapan seorang penyair, nakil fu'adaka haisu si'ta manil hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Bawalah, berpindah, nakil, bawalah, pindah, fu'adaka, hatimu, kemana saja orang yang engkau inginkan. Kamu pindah hatimu, cinta kepada istri, silakan. Cinta kepada anak, silakan. Cinta pekerjaan, cinta harta, cinta ini dan itu, silakan. Nah, namun mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah cinta itu kecuali karena pihak yang dicintai yang pertama, yakni cinta kepada Allah. Maksudnya, bagi orang yang beriman, Habibul awal. Naam, walladzina asaddu hubban lillah, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, cintanya yang paling sangat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia cinta harta, oh iya, wajar. Cinta istrinya wajar, cinta anaknya wajar, cinta pekerjaannya wajar. Namun, naam mal hubbu illa li habibil awwali. Tidaklah cinta itu kecuali li habibil awwali, untuk orang yang dicintai yang pertama. Kamanzilin fil ardi ya lufuhul fata wahaninu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat di muka bumi ini yang disenangi, disinggahi seorang pemuda. Namun kerinduan dan keinginannya selamanya adalah li awwali manzili, tempat yang pertama kali. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Kenapa dia bakal kembali kepada Allah? Ya, dia singgah di dunia ini, sifatnya singgah dari tempat sini, tempat itu, ini yang disenangi, yang sana disenangi, itu banyak. Naam, pindah dari tempat sini, tempat sana. Namun, kata beliau, haninuhu abadan li awwali manzili. Keinginannya, kerinduannya adalah tidak lain kembali ke tempat pertama. Kembali nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia persiapkan. Singgahnya di dunia ini cuma persinggahan. Naam. Taib. Ini maksudnya. Wallahu alam bisawab. Keterangan selanjutnya masih sangat bagus. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.